tiga. Kalau kurang ada dia. Antum. Istri yang soleh. Satu. Dua. Kan tiga. Cuma satu jawaban. Insyaallah. Dikasih. Kasih kebersihan. Baik. Yang kedua dan ketiga. Nah, kok boleh di situ? Nah. Anak soleh. Ya, jawaban itu benar untuk pertanyaan yang salah. Nah. Apa? Kendaraan yang bagus? Rumah yang luas. Jawabannya benar, tapi bukan untuk pertanyaan ini. Nah, bapak. Lisan yang saya berpikir, hati yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadl, Masya Allah. Kirim ke belakang. Rasulullah SAW mengatakan, Afdaluhu, hati bermulia adalah lisanun zakir. Lisan yang pandai berpikir. Jalan dia penuh dengan Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Yang kedua, waqalbun syakir. Kita kalau memiliki harta berlimpah ruah, memiliki villa dan rumah yang mewah, tanpa hati yang bersyukur, miskin. Tak berguna ke rumah kita. Karena hati yang bersyukur ini harta yang paling mulia. Dan yang ketiga, wazawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dan istri yang beriman, yang membantu dia dalam urusan keimanan dia. Di riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan wazawjatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu urusan akhirat. Bukan istri yang membantu bikin rumah di dunia. Bukan istri yang ikut memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Bukan. Tapi harta yang paling mulia adalah istri yang membantu kita mengenal Allah Jalla Jalaluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Hadis yang ma'ruf. Ad-dunya mata'a wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini isinya perhiasan, kesenangan. Tapi sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mencari istri yang salihah. Orang yang menikah, setengah agamanya disempurnakan. Dengan adanya istri, kita ini punya dua nafsu nih. Nafsu syahwat yang di bawah dan nafsu syahwat yang di atas. Nafsu perut dan nafsu yang di bawah perut. Dengan menikah separuh nafsu kita sudah ditutup. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, "Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi." Barang siapa yang Allah berikan rezeki, jadi istri itu termasuk rezeki. Bukan cuma duit, rezeki itu. Istri kita ini rezeki yang harus disyukuri. Barang siapa yang Allah kasih rezeki, imra'ah soleha, istri yang soleha. Kalau enggak soleha jadi balak. Tapi itu bisa istri yang soleha, maka Allah telah membantu dia di separuh urusan agamanya. Faliyattaqillah disyatrikan. Separuh sisanya, nah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kenapa sih? Antum sudah nikah? Belum, Masya Allah. Gak apa-apa. Ada rencana nikah? Kapan? Nanti habis zuhur? Kapan rencana nikah? Insya Allah. Kita harus siap jadi saksi. Itu bisa siap jadi saksi jawab. Jadi saksi siap. Belum ada mahar. Kita kumpulin duit buat mahar. Insya Allah. Nah, anda mencari yang sudah menikah. Masya Allah. Sudah nikah? Masya Allah. Kenapa nikah? Ikut Rasulullah. Itu aja. Masa gak ada niat lainnya? Hah? Anda kasih hadiah tentang. Belum selesai jawabannya. Baik. Ikut Rasulullah. Kemudian tujuan lainnya? Bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Udah berapa tahun menikah? 21 tahun. Masya Allah, punya dua ini. Oh, meninggal yang pertama, masya Allah. Anda bahagia selama ini. Alhamdulillah, ini tujuan meninggal. Allah Jalla Jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari diri kalian pasangan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenteraman, mendapatkan kedamaian, tujuan meninggal, mendapatkan kedamaian. Waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Banyak orang menikah belum cinta. Baru pertama dia tahu, bagaimana kamu cinta? Baru kenal pertama. Nah, yang menjadikan cinta itu Allah Jalla Jalaluh. Inilah kemuliaan Islam. Allah menjadikan pernikahan adalah malam penyembuhan cinta. Malam pernikahan adalah malam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memadu kasih karena cinta yang diridhai Allah Jalla Jalaluh. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jangan takut. Antum ini kalau baru menikah, masya Allah, baru pertama kali ini melihat istri antum dari dekat. Baru pertama kali ini megang istri antum, masya Allah, gemeteran semuanya. Tapi kalau udah biasa pegang untuk perempuan, ada sesuatu yang spesial di malam pernikahan. Ada. Aku udah pegang di sini, aku udah jalan sama dia. Gak ada yang spesial. Maka malam pernikahan dalam Islam bukan seperti orang-orang gabung. Orang-orang kafir memiliki falsafat. Mereka mengatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnul Hub. Mereka mengatakan malam pernikahan adalah malam pengumuman cinta. Malam pernikahan, malam pengumuman cinta. Karena sebelum menikah kan jaga aib. Orang kalau pacaran, alhamdulillah, selalu dia berusaha menyembunyikan kekurangan dirinya. Ketika malam pernikahan yang ada, ente sudah istri anak dan anak suami ente. Selesai sudah. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Dan bayangkan di barat itu, ada orang kumpul kebo sampai 5 tahun sambil punya anak dah kawin. Takut dia. Kalau nanti nikah, yang ada adalah, ya sudah, oh istriku, aku suamimu. Cinta sudah hilang. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Dan ini beda dengan Islam. Malam pernikahan dalam Islam adalah malam penyembuhan cinta. Itulah malam ketika cinta bersemi. Rasulullah SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbin mithla nikah. Enggak pernah dilihat tuh orang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang menikah. Mereka yang menempuh rumah tangga atas dasar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tapi ada sebagian yang menikah ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan permasalahan dan problematika di rumahnya tidak pernah berhenti. Piring-piring udah biasa pecah sampai ganti piring seng. Tunggu, kadang-kadang kan orang ya piring dari kaca itu sudah banyak habisnya. Anda belikan yang dari sen aman, masya Allah, subhanallah. Ada orang yang cintanya sudah hilang di hati, selama ini dia harapkan pernikahan itu, masya Allah, sebagai tempat kebahagiaan dia, rumahnya sebagai rumah kebahagiaan, ternyata rumahnya menjadi neraka. Bahkan ada sebagian wanita ini yang berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Kata gimana Ustaz? Gak boleh berandai-andai jemaah. Yang sudah terjadi sudahlah. Rasulullah SAW mengatakan, wa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza. Kalau kau kena musibah, dapat musibah suami yang zalim, jangan mengatakan andai kata aku tidak menikah dengannya. Jangan. Jangan. Karena kalau tahtah amal syaitan, lalu itu membuka pintu syaitan. Kita akan hidup di dalam penyesalan dan terus akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. sabda yang akan terjadi. Apa yang harus dikatakan? Qul qadarallahu wa syaa'a fa'al. Udah, ini suamiku. Udah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki tabiatnya yang seperti itu. Udah lah sebanyak dosa. Atau apa yang kita lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati. Tak perlu rame-rame. Anda harapkan yang ngantuk baca doa sebelum tidur. Supaya mimpinya enak, antum jangan mimpi yang nyaman di mesin. Tapi usahakanlah. Biasanya Ramadan ini susah tidur orang. Karena perutnya lapar. Tapi setan akan menggoda kita terus bagaimana kita kurang bisa mengambil manfaat dari majelis ilmu. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun raqifatan." Jadilah engkau orang yang berilmu, atau yang kedua muta'allim, yang belajar, yang ketiga mustami'. Apa bedanya muta'allim sama mustami'? Ada kata yang bisa Fakar jemaah. Bedanya muta'allim sama mustami. Masya Allah. Antum udah jawab tadi? Belum. Nah, kalau muta'allim mempelajari sungguh-sungguh, sekedar mendengarkan, gimana Ustaz? Saya diam. Fakar lah, apa boleh. Kalau muta'allim itu bawa full pen. Muta'allim itu bawa full pen sama kertas. Oh, muta'alim nih. Kalau mustami kalau apa? Kalau kuping. Ya, kalau kuping gak apa-apa. Jadi ada alim, ada muta'alim, mustami, semua itu bagus tuh. Tapi jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini yang mana? Mungkin yang tidur di baju silu. Gak belajar, gak mau belajar, gak mau dengarkan, seperti itu. Biasanya nih orang yang mustami, kalau datang ke masjid yang dicari apa? Tiang. Yang mana tiang? Tiang itu khusus buat yang tua-tua. Kan memang yang tua ada punggungnya harus ditahan lah. Ada punggung seperti itu. Yang muda-muda jangan. Kalau yang muda bersandar, berapa menit sudah bismillahirrahmanirrahim? Apa tua ya? Maka para jamaah, bismillah, kita jadi jangan jadi yang keempat. Gak apa-apa untuk yang jadi alim, yang mau nambah ilmu, yang mau ta'alim, yang mustami. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ilmu ini dapat manfaat semuanya. Sekarang orang-orang berkata, udah gak zamannya pakai pulpen sama kertas. Pakai HP taruh sini. Subhanallah. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting didengarkan nanti kan zaman. Ingat, suami adalah nahkoda. Kita tahu. Apalagi suami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Ayat andalan lelaki. Kalau istrinya dia mulai enggak dengar, duduk sini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Menjadikan suami itu sebagai pemimpin karena dua hal. Yang pertama, karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki. Dikasih hak. Hak cerai ada di tangan siapa? Suami. Jadi itu kelebihan lelaki. Lelaki pikirannya masih panjang, gak gampang-gampang dia menceraikan istri. Tapi kalau perempuan biasanya sakit hati sedikit, kopernya langsung diturunin. Dalam bang anak mau pulang, subhanallah. Itu wanita. Maka tidak dikasih hak dia cerai, dia boleh buka cerai. Kalau ada sebabnya, tapi tidak diberikan hak. Tidak bisa tuh istri ngomong sama suaminya, bang, aku sudah ceraikan kau. Kalau itu dikasih hak sama perempuan, insya Allah tidak ada yang punya istrinya. Atau lebih ibu. Ibu-ibu. ibu itu masya Allah. Baik, Allah masih berbuat kepada lagi. Maka hak cerai di tangan dia. Yang kedua, wabimaan bakamun amwali. Lelaki itu jadi pemimpin karena dia memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri 100% itu adalah kewajiban suami. Inilah keindahan Islam. Bukan Islam itu membayangi wanita. So, gimana nih? Kita gak boleh kerja, bukan gak boleh kerja. Bukan. Tuh, Islam menghormati dirimu. Kau ingin dijadikan ratu tuh di rumah. Gak perlu kau harus keluar kepanasan di jalanan, jangan. Cukup engkau jadi ratu di istana. Ada seorang syekh yang berangkat ke air terjun yang besar itu apa namanya? Niagara. Di mana tuh Niagara? Di Kanada. Di mana jemaah? Kanada. Amerika. Di Kanada apa di mana? Kanada. Gak tau lah, di sana lah, di sana kabur juga. Lalu, ini syekh dengan pakaian kamisnya ya, masya Allah dengan jenggotnya, melihat tuh. Ikut nonton di sana, ingin tahu nih, sama orang-orang banyak. Tahu-tahu di situ ada perempuan-perempuan lagi duduk, ya. Lagi duduk bareng-bareng, melihat nih ada satu orang aneh. Orang Arab, orang Islam. Dipanggil sama perempuan-perempuan juga di syekh. Ada dipanggil, katanya, come here. Ah, come here. Saya dengan bahasa Inggrisnya yang agak kacau kata dia. Ya mau, dia dari Arab kata dia. Anda dengar kata wanita-wanita di Arab itu dizalimi di sana. Mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka. Apa kata dia? Salah. Wanita-wanita di tempat kami telah ratu. Yang kami jaga, yang kami rawat, yang kami sayang. Kami letakkan dia di rumah. Tidak boleh dia capek-capek. Untuk kami enggak, cukuplah dia membesarkan anak-anak, cukuplah dia menghibur anak-anak, kata dia. Benar kata kayak gitu, benar kata dia. Kata perempuan itu, kalau anak dapat suami kayak gitu, anak cium kakinya. Karena terlibat di mana tahu tuh istrinya itu kerja atau apa, suruh cari duit juga. Tapi dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Biasanya ini kalau satu dari dua kelebihan ini nggak dipenuhi, kepemimpinan seorang suami akan pincang. Ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ya mau nggak mau istrinya, kalau istrinya soleh nggak masalah. Kalau istrinya udah nggak soleh aja, yang memang bang, bang ngapain sih disini jadi suami? Coba ya kerja, betul sama. Kalau cuma suami, memang ketika menikah itu nggak wajib suami punya pekerjaan tetap, nggak wajib. Nggak ada kewajiban kalau mau menikah harus punya pekerjaan tetap, tidak. Tapi tetap harus bekerja. Itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Al-Qiwamah, kepemimpinan dalam Islam ini, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh sosok seorang pemimpin. Yang pertama, ri'ayah. Cukup menunggu, memperhatikan istrinya. Oh, kalau sebagai pemimpin diperhatikan. Kita lihatlah pemimpin di mana-mana akan memperhatikan rakyat. Kemudian al-himayah. Si suami punya kewajiban untuk melindungi istri. Si istri itu, tuh rakyat itu harus terlindungi. Terlindungi dari apa? Dari dirimu sendiri yang pertama. Dari kezaliman seorang suami. Dilindungi tuh. Perlu dilindungi dari yang lain. Dan yang ketiga, kewajiban seorang pemimpin adalah al-islah, memperbaiki. Rakyatnya salah, pantas dia itu rakyat. Kalau dia benar terus, dia yang jadi pemimpin. Maka kau yang jadi pemimpin, kau harus punya tiga hal. Jadi para jemaah, kalau antum nih, kalau sedikit-sedikit rijalu qawwamuna 'ala nisa, ingat. Antum sudah, tiga hal itu apa sudah ada di diri antum? Atau belum, maka kita harus merenungkan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan gampangan membacakan ayat itu kepada perempuan. Jangan, dia itu wanita, dan kita akan berusaha mengenal itu. Siapa sih wanita itu? Kadang-kadang orang mau menikah itu ingin mengenal wanita. sebelum menikah pun kita bisa kenal dengan calon istri kita. Ingatlah bahwa pernikahan itu adalah mizan khalil. Pernikahan itu adalah perjanjian yang berat. Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Di surat An-Nisa ayat 21, tuh wanita-wanita itu mengambil dari kalian mitsaqan ghaliza. Perjanjian yang berat. Bagaimana tidak disebut perjanjian yang berat? Seorang wanita yang kita tidak pernah turut mengandung dia. Kita tidak pernah turut merasakan capeknya ibundanya ketika mengandung dia. Kita tidak pernah ikut serta melahirkan dia, mendidik dia, membesarkan dia, memberikan ilmu kepada dia. Setelah besar, dikasihkan kepada kita. Diberikan. Dengan kita mengatakan qabil tu nikaha wa tazwijah, bukan sebabku, diberikan kepada kita. Maka tentunya pelimpahan ini adalah satu hal yang sangat sakral. Kan? Entah sakral itu apa sih, ya cuman. Bahasa Indonesia sakral itu. Allah wa, tapi perjanjian yang sangat suci lah kita katakan. Yang diribu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaih salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim. Fattakullaha bin-nisa. Fattakullaha bin-nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan itu. Perempuan-perempuan itu. Dalam urusan istri-istri kalian. Kenapa? Fa'innakum akhattumuhunna bi'amanillah. Kalian ambil dia itu dengan amanah dari Allah. Yang awalnya amanah itu dipegang orang tuanya, diserahkan kepada Allah. Kita ngambil amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahdaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halal kehormatan dia karena kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya haram jadi halal buat kita. Subhanallah. Ma'ajmalat Islam. Betapa indahnya agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saatnya kita mengenal para wanita yang mau menikah, yang belum menikah juga perlu tahu bagaimana mengenal wanita. Dan banyak orang yang sudah menikah tidak kenal dengan istri, tidak kenal dengan bagaimana seharusnya dia menghadapi itu wanita. Tak kenal maka tak sayang. Antum bisa dibayangkan, ada yang pernah beli kelinci. Kita beli biasanya anak-anak kecil ya, beli kelinci. Bawa ke rumahnya. Dia gak tahu makanannya kelinci itu apa. Gak tahu kesenangannya kelinci itu apa, dia gak tahu. Yang penting dia beli kelinci, dia makan rawon. Ada rawon di sini juga. Ada. Makan rawon. Kari. Makan kari dia. Melihat kelinci yang ditaruh di sebelahnya. Dikasih kari sama dia. Insya Allah. Besoknya mati itu kelinci. Kenapa-kenapa dia gak tahu apa itu makanan kelinci. Di mana tidurnya. Di mana dia istirahat. Kapan dia makan. Kapan dia minum. Kita pun kalau gak kenal sama istri kita, kita akan membahayakan dia dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak tahu menentangi tabiat seorang wanita, maka akan banyak permasalahan di rumah tangga yang seharusnya bukan masalah, kita jadikan masalah. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan istri kita. Maka pelan-pelan kita akan mengenali istri kita. Yang pertama, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu ilmu yang harus kita ketahui. Kemanapun kita pergi, sampai ke ujung dunia, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah mencari istri, semuanya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Gak ada yang lurus. Kalau lurus, bahaya. Berarti bukan wanita. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa, nasihatilah para wanita secara terbaik. Kenapa? Fa'innal mar'ata khuliqat min bilah. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna akhraja syai'in fi tilai a'la, yang paling bengkok di rusuk itu yang paling tinggi. Bengkoknya paling tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in dhahabta tuqulu kasarta. Kalau kau ingin meluruskan itu tulang rusuk yang bengkok, apa yang terjadi? Patah. Terus gimana? Baik taraf tahu lagi berawaj. Kalau kau biarkan tetap dia bengkok. Terus solusinya gimana? Pasti tahu sulit bisa. Ya udah. Kalian berbuat baik sama wanita-wanita. Dia memang seperti itu. Rasulullah SAW hadir menurut Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan fastanti biha ala ma kana minha min imaj. Sudahlah, kau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi kau harus tahu dia itu ada bengkoknya. Ibu-ibu jangan marah, ibu-ibu. Memang seperti yang diciptakan wanita. Al-Imam Al-Qustalani ketika menafsirkan atau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan فَكَأَنَّهُ قَالَ الْاِسْتِبْتَى بِهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِصَبْرِ عَلِيٍّ. Seorang lelaki tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrinya kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sabar menghadapi istrinya. Ma'asyiral muslimin, mengatakan Allah tatkala menciptakan wanita dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang tangan, bukan dari tulang kaki. Allah menciptakan dari tulang rusuk yang tangan kita selalu melindungi dia. Kita senantiasa melindungi tulang rusuk kita. Kalau dari tulang tangan mungkin kita akan suruh-suruh dia. Dari kaki kita akan injak-injak dia. Tidak, dari kita ada tulang rusuk. Gimana letaknya di samping kita? Dialah pendamping kita selalu. Yang seorang lelaki tidak akan merasakan ketenangan kecuali kalau ada. Andai wanita diciptakan dari baja. Andai wanita diciptakan dari baja, jemaah. Masya Allah. Anda yakin dia sudah leleh. Kalau dia diciptakan dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping. Menghadapi kita nih, suami. Menghadapi pekerjaan di rumah. Menghadapi tugas-tugas yang begitu berat. Kita bisa bayangkan tugas seorang wanita di rumah, jemaah. Kerjaan dia gak kenal waktu. Dia bekerja 24 jam untuk kita. Kita bekerja 8 jam aja sudah capek. Istri kita 24 jam. Dia mengandung anak kita. Antum bisa bayangkan. Kandungan itu, kalau sudah 7 bulan ke atas berapa beratnya? Kata dokter, itu bisa 10-15 kilo. Dia mengandung itu. Aku bisa bayangkan baja kalau dikasih beban yang berat selama berbulan-bulan ditarik dia terus belok tuh baja. Tapi istri kita tanpa pernah mengeluh, dia bawa tuh anak kita dalam kondisi dia hamil. Anak kita gak pernah berhenti kita ngomelin dia, yang pulang ini, yang salah ini. Subhanallah. Kita bisa bayangkan pagi-pagi istri kita ngurusin anak kita yang 5, yang punya anak 2 diurusi. Belum lagi suaminya nih, bayi besar nih. Kalau sudah, ya bang, mau apa bang? Katanya subhanallah. Anaknya semua dipersiapkan bajunya, baju sekolahnya, tasnya disiapin, diantarin sekolah. Terus pulang disiapin makan semuanya, kerja istri. Dan dia dalam kondisi seperti itu. Terus bersabar. Malam hari kita pulang kerja udah kecapean. Anak kita menangis. Bangun bapaknya. Bangun bapaknya. Bangunin istrinya. Tentu anaknya nangis tuh. Bangun. Ketika malam anaknya minta bikinin susu, bapaknya bangun. Ibunya yang bangun. Pagi hari sebelum bapaknya bangun, ibunya diminta bangun. Dibikinin kopi. Antum kalau suruh bayar bikin kopi tiap hari, berapa yang antum harus bayar? Kopi tiap hari datang, dia masak buat kita. Ketika anaknya nangis, dia gendong tuh anak, jemaah. Dia masak, jemaah. Subhanallah, kita lihat perjuangan seorang wanita. Dan anak sendiri merasakan bagaimana perjuangan istrinya. Anak baru kenal dia ketika baca sebuah buku ini, yang mengatakan kita bagaimana seorang wanita sebenarnya perjuangan dia buat kaum lelaki. Orang-orang yang berhasil karena ada wanita di balik mereka semua. anak gendong anak anak, mungkin 15 menit setengah jam udah capek. Tapi wanita gendong anak berjam-jam dia gendong sama, nggak lelah dia sama. Kenapa dia lelah? Karena dia menghidup anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Itu membuat dia kuat menghadapi cinta. Terkadang suaminya sudah balik. Gimana Ustaz? Kesian sama anak-anak kalau anak harus berpisah. Cinta dan kasih sayang membuat dia bertahan menghadapi kita. Tapi kadang-kadang kita ini meremehkan tugas ini. Menganggap wanita-wanita yang menjadi pekerja di luar, yang jaga toko, yang mungkin dia jadi pejabat. Oh, dia wanita karir. Ini wanita yang bekerja. Lupa. Kalau istri kita 24 jam, dia bekerja. Adik kata memiliki 25 jam, itu adalah jam kerja istri kita. Istri kita yang ngajarin anak kita alif, ba, ta. Istri kita yang ngajarin anak kita berdiri, berjalan, tak kala kita sibuk di luar bekerja. Tak kala anak kita dapat juara satu, siapa yang maju? Kita lanjutkan. Sifat yang kedua wanita apa? Pencemburu. Di rumah Nabi, pernah Nabi dapat kiriman makanan, lagi ada tamunya. Di rumah Rasul ada tamunya. Bukan sendirian. Tahu-tahu istri yang lain kirim makanan. Sama piring. Sama pembantunya dikirim. Ketika Aisyah melihat itu piring, langsung ditampel. Depan tamu-tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira antum udah nikah? Mana antum udah nikah? Insyaallah. Kira-kira kalau istri antum seperti itu apa yang antum lakukan? Insyaallah. Di depan tamu bayangkan banyak tamunya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak ada yang terusir. Nggak apa-apa bapak-bapak. Hari ini kita terusir. Besok insya Allah kita balik ke rumah kita. Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah menampar itu piring kemudian pecah, Rasul tidak marah. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bu'itha rahmatan lil alamin. Beliau yang diutus rahmat untuk alam semesta ini. Istrinya berbuat itu di depan tamu-tamunya. Beliau hanya mengatakan, kharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Nanti udah diambilin tuh makanan dikasihkan ke sahabat-sahabatnya. sambil mengatakan ibu udah kalian lagi cemburu nih. Sudah. Permasalahan itu selesai. Gak ada nanti di dalam kamar yang itu bikin malu anak ibu bangun-bangun. Gak ada. Kalau itu sifatnya seperti itu. Cemburu itu seperti ombak. Naik ke atas. Ke atas lagi. Gak ada. Biarkan dulu. Biarkan dia turun seperti wajarnya ombak itu turun. Tapi kalau kita permasalahkan, rumah tangga yang seharusnya acuh ayuh jadi panas. Seperti Rasul SAW. Itu sifat wanita. Kita tenang-tenang aja menghadapi sifat itu. Tapi harus tahu ini. Dia cemburu bukan hanya kepada wanita lain. Dia cemburu kepada ibu dan ini. Dia cemburu kepada adik kita, kata tahu. Kepada kakak kita. Itu aja. Kita yang harus pandai-pandai bagaimana membuat kecemburuan itu tidak memecahkan bahtera yang kita tumpangi. Yang ketiga, manusia itu perasa dan mudah tersinggung. Wanita seperti itu. Udah tabiatnya wanita. Kita salah ngomong sedikit, dia tersinggung. Kadang-kadang kita mau berburuk, dianggap serius. Wajar, itu wanita. Rasulullah SAW. Memiliki perasaan yang lebih dibanding kaum lelaki. Dan itu kelebihan wanita. Ini kelebihan wanita. Jangan dianggap itu kekurangan. Dengan perasaannya itulah anak-anak kita bisa mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita. Istri-istri kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita lihat guru TK, guru PAUD, ada yang bapak-bapak. Kalau guru TK dan bapak-bapak itu digampar semua itu anak. Itu nggak kuat tuh ada anak bandel, tapi masya Allah yang guru TK itu, nah jangan tidak boleh, masya Allah kita melihat anak kita bandel lagi deh, jadi ya, itu perasaan wanita. Rasul SAW tahu apa yang perlu. Ama Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini la a'lamu illa kunti 'indi radiya wa illa kunti 'aliya radha. Aisyah, aku ni tahu ni kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Istrinya Nabi. Apa kata Aisyah? Min ayna ta'rifu dhalik? Dari mana kau tahu itu? Padahal Aisyah menyembunyikan perasaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma idza kunti anni radiya fa innaki taqulin la arabi muhammad. Kata ahli, kata Rasulullah SAW, kau lagi senang sama aku, kau kalau bersumpah kau mengatakan tidak demi Tuhan Muhammad, masya Allah. Tapi kalau kau lagi marah sama aku, sumpahmu berubah, engkau mengatakan la arabi ibrahim, tidak demi Tuhan Ibrahim. Rasul tapi tahu apa perasaan istrinya. Kadang dia marah, kadang dia lagi senang. Apa kata Aisyah? Tak bisa menyembunyikan Aisyah. Dia mengatakan, ajar. Wallahi ya Rasulullah. Ma'an juru ilas. Benar Rasul. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Kalau lagi marah tu, namanya nanti dia tidak mau sebutin. Dia sebutkan namanya Nabi Ibrahim AS. Itu wanita. Dan wajar kalau kita memiliki istri yang seperti itu. Kemudian wanita itu suka sama penampilan, betul ibu? Masya Allah. Wanita mana yang gak suka sama penampilan? Itu sudah kodratnya wanita. Wanita dilahirkan kurang dan lelaki dilahirkan lebih. Allah subhanahu wa ta'ala. Betul jemaah. Wanita dilahirkan kurang. Antum setuju? Ibu-ibu harus setuju ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 18. Awa man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu dari kecil dibesarkan dengan apa? dengan perhiasan. Baru lahir kelihatan nih, ini belum kelihatan perempuan nih, kecuali dikasih anting. Kasih anting. Wah, kelihatan kalau cewek nih. Jadi kadang kalau perempuan masih bayi, dikasih apa? Dikasih bandu, contoh bandu. Masih bayi enggak tahu apa, tapi memang dia itu kurang, maka harus disempurnakan dengan aksesoris. Itu wanita. Dia suka dengan perhiasan terus. Kalau lelaki, dilahirkan lebih. Makanya disunat. Kalau enggak disunat tuh, enggak sempurna tuh lelaki. Kalau kita itu harus dihilangkan. Maka kita wajarlah kalau istri kita kepingin gelang, kepingin kalung, bang, katanya. Bulan bang pakai cincin, aku enggak punya cincin, bang. Belikan bismillah cincin. Enggak bisa kan emas, belikan yang emas-emasan. Tapi itu wanita, kita harus sadar. Setelah kita tahu, kita tabiat wanita, mudah-mudahan itu memotivasi kita untuk tahu diri. Kita sekarang akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersikap kepada istri-istri kita. Mungkin rumah tangga kita yang kering merata, mungkin bahtera yang pecah, ini bagaimana nih Ustaz supaya rumah tangga anak ini enggak tenggelam? Bagaimana rumah tangga ini supaya kembali harmonis? Maka itulah yang hendak kita kaji pada kesempatan kali. Yang pertama, setengah isi, setengah kosong. Melihat kepada wanita itu enggak boleh melihat kepada kekurangannya saja. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan. Allah Jalla Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaikilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Lalu Allah mengatakan, fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci, Allah berbicara tentang kebencian suami kepada istri. Bagaimana kalau kita benci sama istri kita? Kita jelaskan tidak. Allah mengatakan fa'in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah mengatakan kalau kalian benci sama istri kalian, bisa jadi itu yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Kita disuruh melihat kepada kelebihan istri kita. Mungkin istri kita tidak pandai memasak, tapi dia pandai mengaji. Dia mengajarin anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, sehingga anak kita bisa hafal juz amma. Mungkin masakan dia tidak enak, gampang masakan anak cari pembantu untuk masak. Tapi untuk anak-anakku yang bisa mengajarkan Al-Quran, siapa? Kalau umpamanya istrinya pandai membaca, pandai memasak, tapi enggak pandai membaca Al-Quran Al-Karim, bilang sama istri, enggak apa-apa istriku, aku panggilkan guru ngaji. Kita melihat kepada kelebihan istri kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yasrah mu'minun mu'mina. Enggak boleh itu seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak in kariha minha khuluqan rafiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, jemaah, istri kita ini bukan bidadari, banyak kekurangan dia. Kita baru tahu kapan setelah setahun, dua tahun ini, oh seperti ini istri kita. Jadi sudah, kita sudah tahu itu, tapi jangan dibenci. Lihatlah kepada kelebihannya. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suka menceritakan kejelekan-kejelekan istri kita, lupa sama kebaikan dia. Yang kedua, manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah. Biasanya ini kalau baru menikah, Masya Allah, panggilan buat istrinya apa? Sayang, cinta, kasih, mawar, melati. Panggilan yang indah-indah dia berikan. Itu baru setahun mungkin. Dapat 2 tahun, istrinya sudah mulai gendut tuh. Gendut sini. Masya Allah. Gimana kita bisa seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang indah, kata-kata yang baik bernilai sedekah. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Rasul kita. Dengan tanya khairus sadaqah, Rasul mengatakan khairus sadaqah ma kana an dhahri dinar labda biman ta'un. Mulailah memberikan sedekahmu kepada orang yang menjadi tanggung jawab. Yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang indah dari kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau yang sudah tua memanggil istrinya yang masih muda? Rasul turun sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istrinya, ya Aish, Allah Akbar. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam meningkat namanya Aisyah. Dipanggil ya Aish, ya Aish. Hada Jibril yukri'uki salam. Kata Rasul, wahai Aish, ni Jibril kirim salam sama engkau. Subhanallah jemaah. Jibril kirim salam. Allahu Akbar. Semoga Allah jalla jalaluhu menampungkan kita bersama ibunda kita di surga nanti. Karena beliau adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat nanti. Nabi memanggil istrinya dengan ucapan, ya Humaira. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Humairah. Humairah itu ucapan untuk orang yang putih, yang kalau putih kemerah-merahan itu sama. Intinya, ya Humairah. Panggil tuh istri kita. Jadi, Masya Allah. Ya, kadang kalah suami, Masya Allah, Pak, panggil istrinya. Jangan malu. Di depan anak-anak kita. Masa boleh susah depan anak-anak kita. Tidak masalah selama kata itu bukan kata-kata yang vulgar. Dan itu pendidikan buat anak kita. Anak kita, kita ini ketika sering manggil istri kita sayang, anak kita manggil ibunya sayang. Kenapa? Ibunya biar bapaknya bisa manggil ibunya sayang. Tapi kalau bapaknya ngambil biasanya, Masya Allah jemaah. Kalau baru kawin, kata-kata semua, kosakata indah selalu diucapkan. Sampai dikatakan rumahnya itu isinya kebun bunga, taman bunga, Masya Allah. Semua bunga yang indah hadir di sini. Tapi dapat setahun, dua tahun jadi kebun binatang. Allah Akbar. Udah berubah tuh jemaah. Kesian tuh anak kita kalau dididik di atas kata-kata yang kotor. Jangan. Rasul mengajarkan kita untuk memanggil dengan kata-kata yang indah. Rasul pernah memanggil istrinya dengan ucapan, ya muwaffaqah. Wahai wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka mulai sekarang coba yang sudah tua panggil istrinya dengan ya ucapan yang indah. Boleh enggak panggil istrinya mami, mami. Mama atau umi, boleh enggak sama? Boleh. Asalkan niatnya bukan menjadikan dia seperti ibu kita. Syekh Muhammad menjelaskan, bahwa panggilan itu panggilan yang penuh ucapan-ucapan manja. Bukan hanya menyamakan istri kita dengan ibu kita, bukan. Kadang-kadang kita manggil istri kita adik. Boleh gak panggil adik kepada istri kita? Boleh. Asalkan niatnya bukan untuk menjadikan dia seperti adik kita. Yang haram itu ucapan zihar. Ketika mengatakan antika wahdi ummi, kau seperti tempat ibu. Artinya dia tidak mau mendatangi istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat istri kita itu tercipta dari ruh dan tanah. Kalau tanah, maka tugas kita cari makan untuk dia. Supaya tubuhnya dapat makan. Tapi ruh, ruh itu suka dipuji. Suka disanjung. Kalau di rumah istri kita tidak mendapatkan sanjungan, hati-hati. Dia cari di tempat lain. Kadang-kadang istri kita ini udah bersolek buat kita. Masya Allah. Ditungguin kita di depan pintu. Datang dibukain sini. Suaminya melihat, nanti keresurupan jinnya pakai gini nih. Jadi, subhanallah, subhanallah. Jemaah, dia menanti kita ucapan kasar yang kita dapatkan. Subhanallah. Puji dia, sanjung dia. Kalau dia keluar rumah, insya Allah sekampung akan memuji dia. Dengan tambahan yang seperti, oh Masya Allah cantiknya. Kadang-kadang istri kita sudah benar ucapkan, Masya Allah. Nah, ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Subhanallah. Kita ucapkan seperti itu. Kesian banyaknya perselingkuhan karena istri itu tidak mendapatkan kepuasan rohani. Dan anak-anak kita pun kalau tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia cari di luar. Jangan menyalahkan mereka walaupun mereka salah. Tapi lihat kita mungkin penyebab. Dia akan cari di Facebook. Ke teman-temannya. Dia ketik, Masya Allah, kata dia. Kau cantik banget di fotonya. Mulai kirim-kirim foto. Karena suaminya tidak pernah mengurusi. Maka kita harus tutup pintu-pintu syaitan. Sehingga kita menjaga istri kita. Dengan memberikan kepuasan rohani dia. Kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya, khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita. Kita ini suami, mungkin udah capek berbincang di luar. Kita udah sibuk ngomong sama orang di bisnis kita. Masuk rumah kepinginnya istirahat. Udahlah, ada capek lah. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, apakah ada di antara kita yang kesibukannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang Masya Allah, yang diurusi itu umat, yang diurusi itu anak yatim, beliau presiden yang urusi negara. Tapi sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan waktu untuk berbincang dengan istri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ceritakannya, dia melihat kejadian di rumah Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, bintu ibda khawalati imai. Pada satu malam aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah, bibinya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anha. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Rasulullah SAW berbincang sama istrinya beberapa saat, kemudian baru tidur. Istri kita kasihan, ngurusin anak kita dari pagi sampai sore. Kita datang, nanti dia tak curhat. Apa yang ingin diomongkan kepada kita? Ditolong, didengarkan omongannya. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan kita lihat ya, bagaimana Aisyah cerita sama Rasulullah SAW. Kisah hadis Ummu Dzar. Kita telah mengkaji hadis itu, membacakan hadis itu jemaah, mungkin hampir ya 15 menit lah. Kita kalau pelan-pelan ceritanya dengan semangat atau bisa setengah jam. Kalau kita mengkaji, bisa berjam-jam kita mengkaji. Rasulullah SAW ketika Aisyah cerita, beliau dengerin cerita. Lama cerita terus. Jangan dipotong kalau istri lagi cerita. Karena kalau istri lagi cerita, oh, anak udah tahu tuh cerita, sudah tahu. Subhanallah. Biarin, walaupun kau sudah tahu, dengerin. Jadi pendengar yang setia. Cukup dia udah capek, dia ingin ngomong. Kadang-kadang kita ini diajak mengurus istri, ambil tiduran. Oh iya. So, istri kita lihat, ya Allah, bang. Aku capek ngurusin anak-anakmu, apa balasannya kayak gini? Tolong, bang, dengarkan istri. Setelah Aisyah cerita panjang lebar, Nabi berkomentar. Beliau mengatakan, kuntu laki ka Abi Dzar, Ummi Dzar. Wahai Aisyah, aku untukmu seperti Abu Dzar kepada Ummu Dzar. Pertanda Nabi itu mendengarkan ceritanya. Jadi kita kalau istri kita cerita, itu betul-betul. Setelah itu kita komentar yang indah buat dia. Kalau dia punya permasalahan, ya kita berusaha memberikan solusi. Tapi itu satu hal yang jadi keharusan sama. Karena kesian istri kita. Apalagi istri kita di rumah. Dia gak ada siapa-siapa. Dia teman ngomongnya cuma suami. Karena ada, subhanallah, suami-suami yang baik di depan orang. Kalau dia ngomong sama orang, jangan ditanya. Lihat kalau ditelepon oleh temannya, oleh bosnya, oleh anak buahnya, dia telepon, ahlan wa sahlan, gimana kabarmu? Apa kareba? Insyaallah. Dia isi berapa? Dia dalam. Insyaallah. Langsung berubah cuma. Jangan. Yang paling berhak mendapatkan ucapan baik kita itu istri kita. Kalau istri kita telepon, kalau memang kita lagi sibuk, dimaaf dikit, kita lagi nak telepon lagi. Gak perlu dimarahin. Padahal, anak ada sibuk nih. Yang selanjutnya, hargai pendapat istri kita. Memang nih kita pemimpin di rumah, kita yang punya tingkat apa sih namanya tingkat kepemimpinan. Kami jadi bingung, ada apa sih? Aman. Siap. Ada masalah teknis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nabi yang mendapatkan wahyu dari langit, lalu menghargai pendapat istrinya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah untuk melaksanakan umrah, tapi sahur ada perjanjian dengan orang kafir, sudah pulang tahun depan baru berangkat umrah. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memotong kurbannya dan menyukur rambutnya. Untuk tahalul sudah. Sudah selesai, kita pulang nih. Para sahabat shock. Karena dia pikir bisa umroh, ternyata tidak bisa umroh. Sudah sampai, kita bayangkan jemaah. Kalau orang mau berangkat umroh sampai airport dipulangin. Shock. Gimana perasaan? Gimana nih? Gitu? Di sahabat jumlahnya 1.500. Tidak bisa berangkat umroh. Sudah sampai Mekah. Tidak bisa berangkat umroh. Gak bisa tuh berangkat, sebentar tawaf pulang gak bisa. Rasul nyuruh, gak ada yang bergerak sahabatnya. Karena mereka sedang shock hati. Rasul masuk ke tendanya, Ummu Salamah, istrinya Ummu Salamah yang ikut pada waktu. Dilihat wajah Nabi nurun ya. Ada apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, aku suruh mereka untuk mencukur dan memotong kurban. Mereka gak mau, aku takut azab Allah turun. Apa kata Ummu Salamah? Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik. Wahai Nabi Allah, kau ingat mereka melakukan hal itu? Tentu kata Rasulullah SAW, oh putus. Keluar oleh engkau. Thumma la tukallim ahadan minhum, hatta tanhara budak, wa tadku hajitaka fayahdika. Rasul kau keluar, jangan kau bangun dengan sahabatmu, satu pun jangan. Kau keluar dari tentamu, kau potong hewan kurbanmu, lalu kau panggil tukang cukurmu. Nabi langsung keluar, melaksanakan pendapatnya, dia keluar, dia potong rambutnya, dia potong kurbannya, dia cukur rambutnya, para sahabat langsung berlomba-lomba, mereka memotong lewat kurban mereka dan mencukur mereka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja menghargai pendapat istri. Kita kalau di rumah, istri kita punya pendapat, ya. Apalagi urusan rumah tangga, udahlah serahkan dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana ba'idun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjaminkan rumah di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita kadang-kadang ribut sama istri kita. Kita tahu kita yang benar. Tapi hargai pendapatnya. Udahlah, kalau itu yang paling itu masalah. Soalnya kalau kita tidak menghargai pendapat istri kita, apalagi untuk urusan rumah tangga, yang akan tinggal di rumah itu istri kita, lebih hafal daripada kita. Maka kalau kita tidak menghargai pendapat dia, dia yang akan susah tinggal di rumah itu. Kadangkala kita kepingin model pintunya kayak gini, model lemarinya kayak gini, itu istri kita biasanya ngatur rumah, lemari dipindah ke sana, kursi dipindah ke sini, nanti dipindah lagi ke sana, ke sini. Kita datang, kita puji dia, masya Allah rumahnya baik. Bagus banget nih rumahnya, padahal kita tahu, bentar lagi dipindah lagi nih. Itu udah kerjaan ibu-ibu tuh. Gak ada masalah, kita hargai pendapat dia. Tak perlu kita berdebat untuk satu masalah yang sepele. Kadang kalah ribut sama istri. Cari yang paling enak di mana? Oh di sini, Allah. Di situ yang paling enak. Ribut nih. Di mobil, gara-gara mau makan kari. Karena terjadi. Sampai ada orang yang menceraikan istrinya gara-gara bola. Ada di Arab tuh cerita, si suami istri suka nonton bola. Yang satu menjagokan tim yang A, yang satu tim yang B. Pas malam nonton bola nih, nonton bola, ternyata timnya suaminya kalah. Istri, wah, menang kata dia. Kata suaminya, anti toleng. Engkau aku ceraikan. Ini kejadian cuma yang kita bicarakan. Hargai pendapat istri kita. Urusan rumah tangga khususnya Rasulullah SAW menyerahkan urusan rumah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mau ditutup horden, pakai horden, pakai tirai ini. Selama yang dia lakukan itu tidak benar dengan syariat, ahlan wa sahlan, tafadhal. kita cuma bisa mendapatkan memberikan pendapat, kalau dipinta ke sana kayaknya lebih bagus. Masya Allah, ana wallahu a'lam, ana punya istri sama yang namanya lemari di dorong, dia sendiri yang dia dorong, wah pindah sana. Masya Allah, nanti dapat seminggu pindah lagi. Padahal tidak ada rodanya, dia bisa istri kita. Biarkan dia melakukan itu, hak dia. Karena ada seorang, Masya Allah, kita punya kontraktor, bukan kontraktor, pemborong di kampus kita itu, di Jember itu, dia cerita. Ketika dia mau bikin keramik di rumahnya, di dapurnya itu, istrinya minta warna tertentu. Ternyata warna itu mahal. Diganti sama suaminya dengan warna yang lain. Cari yang lebih murah di suami. Kata suaminya bilang, Ustaz, sampai hari ini, istri anak selalu ngomong, lihat nih, keramik dilihat inti. Satu hari ini, nanti datang yang lihat nih, jadi Ustaz. Memang kalau sama istri, sampai ketika kita membangun rumah dinas itu, dia datang bawa keramik dua besar, jangan antum yang milih, istri antum. Soalnya yang mau tinggal di rumah istri antum. Betul, kita mungkin punya, oh ini warna ini bagus, buat kita, tapi belum tentu buat dia, bagus. Udah bismillah, dia yang milih. Nanti kalau ngomongnya jelek, kita gak disalahkan sama dia. Itu lebih aman. Kemudian istri itu memerlukan hiburan. Memerlukan hiburan dan liburan. Kita ajak yang kerja 8 jam kali 6 hari. Ada liburnya enggak? Ada liburnya. Dan ada hiburannya. Hiburannya kita mungkin ya ngobrol-ngobrol sama teman yang main futsal, main badminton. Istri kita, apa hiburan? Dia butuh hiburan. Kita yang butuh hibur dia. Semoga Allah SWT menjaga istri-istri kita. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu syai'in laysa min dzikrillah 'azza wa jalla fa huwa lahu." Masya Allah. Itu kalau ada anaknya nangis, bapaknya di mana? Nah, ngurusin sama ibunya. Bapaknya serius, gak apa-apa, ini buat bapak-bapak. Biar ibu-ibu mau tidur, gak apa-apa, tapi bapak-bapak jangan tidur. Semua yang tidak ada zikrullah itu adalah melengahkan, melalaikan. Illa arba hisan, kecuali empat hal. Salah satunya adalah wa mula abadur rajuli ahla. Seorang lelaki menghibur istrinya, main sama istrinya. Rasulullah SAW main sama istri. Apa permainan beliau sama istrinya? Lomba lari. Bayangkan, Nabi lomba lari sama Aisyah. Kejadian itu ketika safar. Ini ketika safar gelap, pasukan perangnya suruh maju ke depan. Ente maju ke depan. Rasul mengatakan, Aisyah, gimana kita kalau lomba lari? Ayo rebut Aisyah. Lomba lari, menang Aisyah. Masya Allah. Udah bahagia. Gimana istri kita gak bahagia? Jadi itu kalau main badminton sama istri atau apa, pura-pura kalah lah. Jangan kalah. Menang terus. Sudah seneng dapat menang. Tapi Rasul itu kalah beneran, bukan ngalah nanti, bener kalah. Karena Aisyah pada waktu itu masih kecil. Setelah Aisyah udah mulai gede, ya udah mulai badannya udah isi ya. Nabi nantang lagi, mana kita lomba lagi, ayo ke Aisyah. Ketika lari ini, kalah Aisyah. Apa jawab Rasul SAW kepada Aisyah selesai lomba itu? Hadihi bidil, satu-satu. Dulu aku kalah, sekarang aku menang. Subhanallah. Dan kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan oleh Nasa'i, inilah lafaz-lafaznya Nasa'i. Aisyah cerita, "Dakhala al-Habasy al-masjid yal'abu." Ada orang-orang Habasy beratraksi di masjid. Masjid itu tempat atraksinya. Mereka main tomba, ya perang-perangan lah mereka. Faqala li, Nabi mengatakan kepada aku, "Ya Humairah, atuhibbina an tanduru ilaihim?" Humairah, wahai yang pintunya kemerah-merahan ini, malah kau melihat mereka. Apa? Fakul juga? Dia Nabi, masa kau gak pengen akhirnya? Fakul mabibab, maka Nabi berdiri di pintu. Di pintu masjid, karena pintu rumah Nabi sama masjid itu tembus. Wajitu, فَوَبَعْتُ الْبَقَنِي عَلَىٰ عَلْتِلْهِ. Maka aku datang, aku mendatangi Nabi. Aku letakkan daguku di pundak Rasul SAW. Ini Ini kepala dengan kepala nempel jamaah. Rasulullah SAW bersama siapa? Bersama Aisyah. Lagi nonton hiburan di hiburan yang halal jamaah. Fa asnadtu wajhi ila khaddi, dan pipiku aku tempelkan di pipi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, hasbuki. Nabi mengatakan, Aisyah sudah cukup. Fakultu, ya Rasulullah, lah ta'jal. Nabi, jangan dulu Nabi, aku belum cukup. Bayangkan, pipinya nempel dengan pipi Rasulullah SAW. Faqala li, thumma qala, kemudian Nabi melanjutkan. Lalu Nabi tanya, sudah cukup Aisyah? Fakultu, lah ta'jal ya Rasulullah. Jangan dulu lah ya Rasulullah, belum cukup, kata dia. Kata Aisyah, wama li hubbun nabari ilaihim. Aku tak asyik nonton mereka, aku tak asyik. Aku tak suka nonton mereka. Walakin di ahbabtu ayyab luqan bisa maqamu muli wa makani minu. Aku ingin bisa menjadi istri Nabi yang bisa nempelin tuh pipinya tuh sama pipi Rasulullah SAW. Itu. Itu bagaimana istri yang seperti itu juga? Yang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi Aisyah? Belum berhenti, kadang-kadang saya bilang, udah, ada capek. Gitu. Subhanallah. Rasul mengatakan, udah Aisyah belum. Udah belum. Terus Nabi SAW, sampai Aisyah yang berhenti. Kesian ya, Ma. Istri kita tuh kerjanya 24 jam kali berapa? Kali 30 hari, kali 12 bulan sampai mati. Kerjanya seperti itu. Ada liburan dia. Terus ya. Apa ada liburan sama kita gantian? Mas. Saya ini kan capek ngurus anak. Gimana gantian, Mas? Dua hari ini, satu minggu, abang lain ngurusin anak-anak. Ada yang kuat, jemaah? Enggak bakal kuat, gitu, jemaah. Maka tolong dihargai istri kita, kasih hiburan dia, rekreasi bersama keluarga. Perlu Rasulullah SAW juga jalan-jalan bersama istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Membantu. Bukan satu hal yang nista atau memalukan. Tidak lelaki uzat bantu urusan rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau presiden. Tapi tetap beliau masuk ke rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya tentang kerjaan Nabi di rumah. Apa kata Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau kalau masuk rumah itu ngurusi urusan keluarganya. Fa idza hadarat as-salat kharaja min as-salat. Kalau masuk waktu salat dia berangkat. Jadi ingat kita nih kalau bos di perusahaan, jenderal bintang 4, ketika masuk rumah bintang jadi 2. Dibuka. Masuk rumah sebagai siapa? Sebagai suami. Sebagai bapak buat anak-anak kita. Mana kita mampu istri kita? Kita siap dan buka sesuatu. Masya Allah. Bukan seperti itu Nabi SAW. Beliau masuk rumah sebagai suami. Beliau pakai waktu beliau menjadi jenderal, menjadi pemimpin. Beliau benar-benar menjadi suami ketika masuk rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masuk rumah sekali-kali ya, istri kita lagi masak, kita pegang tangannya, bantuin bila anak-anak yang masakin dia. Siapa yang kalau masuk rumah bantuin istrinya? Anak si Adil. Masya Allah. Bantuin apa? Bantuin masak. Kenapa kok bantuin? Ah, lebih jago masak dia. Masya Allah. Jadi bukan bantuin istri masak. Disuruh masak tentu ke meja. Soalnya gak suka masakan istri nantinya dia. Masya Allah. Lihat jamaah. Jadi maksudnya kita mungkin gak bisa masak. Gitu. Sekali-kali kita ngomong istriku, hari ini kau libur. Kau libur kerja, aku yang kerja rumah. Bismillah kita yang nyapu ya. Masya Allah jemaah. Bayangkan ya, kita jenderal umpamanya. Kita bos, masuk rumah kita nyapu. Apa yang akan dilihat istri kita kepada kita? Ya Allah, inilah istri suami yang Masya Allah. Akan mengingat kebaikan kita tuh istri kita. Karena kita melupakan bintang-bintang kita, pangkat kita, jabatan kita, tatkala kita masuk rumah, ingat, kita sebagai suami untuk istri kita sebagai ayah buat anak kita, dan kita sebagai anak buat orang tua kita. Tak berubah tempat hatinya. Keluar silakan. Begitulah seharusnya seorang Muslim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Jalla Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Tunjukkan kepada umat manusia semua. Inilah Nabi kita. Yang kalian gambar karikaturnya, yang kalian bikin kartunnya, yang kalian jelek-jelekan, dia adalah Muhammad yang selalu terpuji di langit dan di bumi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunjukkan. Kau nggak kenal sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kau mencela dia, engkau menjelek-jelekkan dia. Kalau kau kenal dengan Muhammad alaihi salatu wassalam, aku yakin kau akan mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, kalau masuk rumah, bersoleklah. Kita biasanya kalau keluar rumah ganteng, pakaiannya rapi, wangi. Pulang ke rumah tinggal bau. Wah, dengan aroma yang tidak nyaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau masuk rumah beliau mulai dengan siwak. Masyaallah. Supaya aroma mulutnya jadi indah. Dia mau dekat sama istrinya, istrinya lagi nungguin dia sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan kita mau masuk rumah kita bawa minyak wangi, kasih minyak wangi. Kita rapikan kalau mungkin yang naik mobil, naik motor ya, ada cermin di sana, lihatlah supaya istri kita lihat kita ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Inni la atazayyanu limra'ati." Aku bersolek untuk istriku, kama tatazayyanu. Sebagaimana istriku bersolek buat aku. Jadi kalau kita di rumah usahakan kita tampil apa istri kita mau, ngomong ke istriku, kok kepingin aku pakai baju apa? Yang ini bang, pakai. Jangan hanya kalau keluar rumah saja. Tapi begitu sekali lagi. Kenapa? Kok Ibnu Abbas mengatakan itu? Karena Allah berfirman, وَلَهُنَّ مِنْتُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِمَعْرُفِ. Dan bagi wanita-wanita itu hak yang setara dengan kewajiban mereka dengan cara yang makruf. Maka tolong kita bersolek tatkala kita masuk rumah. Lalu romantis di meja makan. Rasul SAW romantis di meja makan. Nabi tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah. Ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa. Kadang-kala suami melihat istri yang masak kurang enak, makanan apa nih? Subhanallah. Rasul tidak pernah mencela makan. Kalau beliau suka, beliau makan, beliau enggak suka, beliau tinggalkan makanan itu. Dan kita lihat satu keharmonisan yang mungkin sekarang sudah hilang di negeri ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ashrab wa ana haid." Pernah satu hari aku minum dalam kondisi aku haid. "Thumma unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yadhu fahu ala mawdhi fiha." Lalu aku berikan gelasnya kepada Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ambil itu gelas dan Nabi meletakkan bibirnya di tempat bibirku minum. Subhanallah. Dicari sama Nabi. Belum minum dari tempat bibir Aisyah. Wa ataharrukul arqa wa ana hayy. Dan aku menggigit daging yang ada tulangnya. Dalam kondisi aku sedang haid. Artinya dia tidak bisa dipakai hari ini. Wanita sedang haid tidak bisa seorang suami untuk mendatangi istrinya ketika haid. Tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW romantis ketika istrinya sedang haid. Lalu Nabi mengambil itu daging. Kemudian dia taruh mulutnya di tempat aku menggigit daging. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu romantisnya beliau kepada istri. Maka seharusnya kita enggak perlu punya banyak piring di rumah. Gelasnya gantian sama istri. Biasanya kita kalau minum, anak enggak tahu kebiasaan antum mungkin. Istri kita minum dicari tempat yang enggak ada mulutnya istri kita. Enggak mau. Subhanallah. Kita cari itu di tempat istri kita minum. Minum di mana? Piring cukup satu. Ya memang dulu orang tak banyak duit ya. Piring cukup satu itu untuk menambah keharmonisan di antara kita. Dan usahakan antum sekali-kali makan sama anak antum, sama istri antum di satu piring yang besar. Rasul makan seperti itu dengan anak istrinya, makan seperti bersama istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu sunnah yang mungkin sudah hilang dan ini menambah keharmonisan di rumah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta min aqra'ahu bil-qaf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian makan nih, maka jangan diusap tangannya, jangan dicuci tangannya sampai di jilat. Dia menjilatkan tangannya atau dijilatkan ke orang. Masya Allah. Itu sunnah. Sama istri kita. Kita makan, istri kita habis makan mau cuci tangan, jangan dulu deh. Kasihkan tangan dulu. Masya Allah. Sunnah. Betul. Ini sunnah yang ditinggalkan sama orang. Jangan cuci itu. Itu tangan istri kita tuh. Dia menggendong anak kita. Allah. Apa kita pegang? Masya Allah. Tapi jangan di warungnya, mah. Di warung gak boleh, seperti itu. Nah, gak boleh. Itu di rumah, ya. Kita berdua sama istri kita. Dan seorang suami, ketika mempraktikkan sunnah ini, harus diantar di cinta. Bukan habis makan, harus di sini. Kasih itu. Gimana istri kita? Ya, mah. Tapi dengan cinta, kita pegang itu. Dan kita lihat istri kita. Ketika anaknya makan, apa yang dia lakukan? Ketika anaknya banyak tangannya makanan, sama istri kita dijelasin sama dia. Dibersihkan sama mulutnya. Subhanallah, itu perjuangan seorang istri. Paling tidak kita membalas kebaikan dia setimpal dengan kebaikan dia kepada kita. Kemudian jamaah romantis di kendaraan. Allahu Akbar. Anda ketika baca hadis ini, tak kebayang. Hadis Anas bin Malik. Anas bercerita. Fatimah Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Ketika perang Khaibar, selesai peperangan Khaibar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia binti Khuwaylid bin Akhtab. Apa kata ketika mau dinaikkan ke keranda ke ontanya, Sofia ini tidak terlalu tinggi. Dia pendek. Dan naik ke onta itu tinggi. Makanya kalau kita melihat kalau mau naik onta itu dikasih tangga. Biasanya tangganya itu dari, kalau kita lihat yang di Arab sekarang itu, tangganya dari bekasnya cat, yang kecil itu, tiba-tiba di cat itu, apa itu? Nah, ya ketika kita harus menjelaskan soal itu, Rasulullah SAW lebih berhati. Thank you. kemudian juga amati di atas selatan kita lewat banyak Terima kasih. berkata penjahilah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada istrinya. Ingat, istri akan membantu. Saya ingat dengan ucap Ibu Indra ketika hari ini ngomong sama ini suatu kita ini sudah jangan ditanya sudah lebih tapi kita butuhkan ini perhatian Ustaz. Maka tolong perhatian kepada kita sama kita Rasulullah SAW Selamat itu berkaitan hak kita, bukan dengan hak Allah. Thank you.